Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين والمسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم الحمد لله kita bisa hadir kembali di majelis yang berbahagia ini dalam rangka ngangsu kaweruh, mengambil faedah dari ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati fartau." Jika kalian melewati taman surga, maka singgahlah. Jika kalian melewati taman surga, maka singgahlah. Para sahabat bertanya, "Wa ma hiya riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan taman surga itu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab bahwa taman surga adalah majlis zikir, yakni majlis ilmu agama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, sesungguhnya di dunia ini ada taman surga. Barang siapa yang tidak memasuki taman surga itu di dunia, barang siapa yang tidak memasukinya di dunia, maka dia tidak memasukinya di akhirat. Dan taman surga itu adalah majlis ilmu agama. Dan tak lupa pula kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada keluarga besar Bapak Ilyas beserta keluarga yang telah berupaya untuk mengajarkan majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang sudah beliau laksanakan dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita, kajian Minhaj al-Firqatil Najiyah, jalan golongan yang selamat. Dan sekarang kita akan mempelajari Minhaj al-Firqatil Najiyah, metode atau jalan golongan yang selamat. Yang pertama yang bawa kitab dibuka, dan alhamdulillah saya lihat bawa kitab semua. Al-firqatun najiyatu hiyallati taltazimu minhajar rasul fi hayatihi wa minhaj ashabihi min ba'dihi. Golongan yang selamat adalah golongan yang melazimi, berkomitmen, berpegang teguh dengan manhajnya Rasulullah di dalam kehidupannya. Wa min haji ashabihi, dan yang berpedoman dengan manhajnya sahabat Nabi, min ba'di, setelah Nabi. Wa huwa al-Qur'anul Karim alladhi anzalahu Allah ala rasulihi, yaitu berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Wa bayyanahu li sahabatihi, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Malalawi ahadi fi ahadithihi as-sabitati anhu, dengan hadis-hadis sahih yang sudah dijelaskan Rasulullah. Wa amarul muslimina bitamassuk bihima, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan keduanya. Rasulullah bersabda, taraktu fikum syai'aini, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Lan tadhillu ba'dahuma, kalian tidak akan tersesat ya setelah berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku, kata Rasulullah. Walan yatafarraqa hatta yarida alayya al-haul, dan keduanya tidak terpisah sampai ya mendatangi haul, yaitu telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya, kesimpulannya, poin yang pertama ya, di antara ciri atau di antara manhaj golongan yang selamat adalah berpegang teguh dengan pemahaman, berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah dan ajaran sahabat Nabi, yaitu hal Al-Qur'an dan juga hadis-hadis yang sahih. Ini yang harus kita pegang, manhajnya Rasulullah dan manhajnya sahabat. Jadi kalau ada sesuatu, kita kembalikan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Kita mengedepankan Al-Qur'an dan Sunnah daripada semua perkataan manusia di muka bumi. Ini sudah kita jelaskan. Yang kedua, Al-firqatun najiyah ta'udu ila kalamillah wa rasulihi hina tanazuh wal ikhtilaf. Golongan yang selamat, mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ketika terjadi perselisihan para ulama. Ya, dalilnya surat An-Nisa ayat 89. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Jika kalian berselisih pendapat dalam sebuah perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Kembalikan kepada Allah, maksudnya kembalikan kepada Al-Quran. Kembalikan ke Rasulullah, maksudnya kembalikan ke sunnah Rasulullah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalau orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia wajib mengembalikan perselisihan di antara mereka kepada Allah dan Rasulnya, kepada Alkitab dan As-Sunnah. Jadi tidak boleh sehebat manusia apapun, ya, sepintar manusia apapun, kemudian perkataannya ya menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita lebih mendahulukannya, ini tidak boleh. Harus Al-Quran dan Sunnah. Makanya kan di awal-awal tadi sudah saya sampaikan, fa inna asdaqal hadisi kitabullah, sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah perkataannya Allah. Wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad. Tetapi para jamaah, sudah saya sampaikan pada pertemuan lalu bahwa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah ini belum cukup. Ya, sudah saya jelaskan kan? Karena tidak ada firqah di dalam Islam yang mengingkari dua wahyu, dua sumber hukum tersebut. Mu'tazilah mengakui Al-Quran dan Sunnah. Khawarij mengakui Al-Quran dan Sunnah. Jabriyah mengakui Al-Quran dan Sunnah. Qadariyah mengakui Al-Quran dan Sunnah. Kaum Sufi mengakui Al-Quran dan Sunnah. Bahkan kaum liberal pun berhujjah dengan Al-Quran dan Sunnah. Kecuali satu yang enggak mau Al-Quran kita, enggak mau Sunnah kita, yaitu Syiah Rafidah. Selainnya sama. Semuanya mengklaim kita berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Lah, tapi kenapa kok masih berselisih pendapat? Padahal surat An-Nisa ayat berapa tadi? 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih pendapat, kembalikan ke Allah dan Rasul. Kembalikan ke Al-Quran dan Sunnah. Kita sudah melakukan itu, tapi kok masih berselisih pendapat? Jawabannya, karena kita memahami Al-Quran dan Sunnah tidak dengan pemahaman yang benar, makanya masih berselisih. Dan kita harus memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman orang yang paling paham tentang Al-Quran dan Sunnah. Siapa itu? Para salaf kita, para sahabat kita. Ustaz, mana dalil yang menunjukkan itu? Banyak dalil yang sudah saya sampaikan. Di antaranya adalah sabda Rasulullah pada hadis-hadis yang lalu yang sudah kita jelaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman ya'ish minkum ba'di fa innahu man ya'is minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup setelah meninggalku akan melihat perpecahan yang sangat banyak. Berarti perpecahan sudah disampaikan Nabi. Sudah disampaikan Nabi akan terjadi. Ada. Ya. Terus kata Nabi, kalau kamu jumpai masa itu, fa'alaikum bisunnati, pegang teguhlah ajaranku. Apakah cukup? Enggak cukup. Buktinya Nabi ngomong lanjutannya, wasunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin, pegang teguhlah ajaran para sahabatku khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Adhu 'alaiha gigitlah iya. Rasulullah tidak mengatakan gigitlah keduanya, kan gitu. Gigitlah iya berarti Al-Qur'an Sunnah tadi harus kita pahami dengan pemahamannya para sahabat. Ini dalil yang sudah sampai ke kita dan sudah kita pelajari. Dan juga dalam surat At-Taubah kalau di saya ayat yang ke-100, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mohon maaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsanin radhiyallahu anhum maruduan. Dan orang-orang yang terdahulu yang pertama kali masuk Islam, ya, baik dari kalangan muhajirin maupun ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, apa kata Allah? Radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Ridha apanya? Ridha cara beragamanya. Tidak mungkin toh Allah menuliskan, Allah menyampaikan kalamnya yang suci, yang tidak bisa dipalsukan. Allah turunkan ayat dari langit tingkat 7, diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk memuji sebuah generasi. Dan Allah tetapkan dalam kitabnya dan dibaca sepanjang masa. Allah katakan radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, muhajirin dan ansor dan yang mengikuti mereka. Kemudian Allah gak ridha cara beragama mereka? Gak mungkin. Ketika Allah sudah menetapkan keridhaan bagi mereka, artinya Allah ridha dengan tata cara beragamanya para sahabat. Rasulullah juga mengatakan, ya, innal yahuda wan nasara iftaraku ala 72 millah. Yahudi dan Nasrani terpecah menjadi, atau ahli kitab terpecah menjadi berapa? 72 golongan. Wa sataftariku ummati ala 73 sab'ina millah. Dan umatku akan terpecah belah menjadi berapa? 73 golongan. Ya, 73 golongan. Kulluhum finna, semuanya masuk neraka kecuali satu, kata Nabi. Ketika ditanya, Nabi menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh seperti apa yang di atasku dan di atas yang dilalui para sahabatku, yaitu orang yang beragamanya seperti cara beragamaku dan cara beragama para sahabatku. Makanya Al-Quran dan Sunnah itu harus dipahami dengan instrumen yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Pendapat nomor, kemudian nomor tiga, al-firqatun najiyatu la tuqaddimu kalama ahadin ala kalam ala kalamillah wa kalami rasulihi. Amalan biqauli ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillah wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Jadi golongan yang selamat tidak mendahulukan perkataan seseorang atas perkataan Allah dan Rasulnya, siapapun orang itu. Rasulullah bersabda, kada wa kada wa kada. Tak boleh kita katakan, tapi Imam Fulan mengatakan kada wa kada. Tak boleh. Ya, wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan, ya, perkataan seseorang, ya, di depan perkataan Allah dan Rasulnya. Jadi tak boleh. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan hukumnya boleh, ini tak boleh, ini boleh. Kemudian kita mengatakan, loh, tapi guru saya mengatakan ini dan itu, tak boleh. Tak boleh. Firqatun Najiyah, al-firqatun Najiyah, golongan yang selamat mendahulukan ucapan seseorang atas ucapan Allah dan Rasulnya. Ada kisah ditulis dalam kitab itu. Sahabat Nabi sekaligus sepupu Nabi, Abdur bin Abbas, beliau pernah melihat seseorang, dua orang, tentang berbicara tentang sebuah hukum. Maka dinasihati sama Abdur bin Abbas, ya, begini loh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dulu pernah bersabda begini, begini, begini. Maka dua orang ini mengatakan, qala Abu Bakar kata wa kata. Loh, tapi Abu Bakar ngomong seperti ini, seperti itu. Yang satunya mengatakan, loh, tapi Umar mengatakan ini dan begitu. Maka Abdullah bin Abbas marah dan mengatakan, aku melihat mereka akan celaka. Aqulu, aku telah berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Kemudian mereka membantah aku dan mereka mengatakan, tapi Abu Bakar berkata, tapi Umar berkata. Saya mau tanya, siapa Abu Bakar? Manusia terbaik setelah para nabi. Manusia terbaik setelah para rasul, para nabi, Abu Bakar. Siapa Umar? Umar adalah manusia yang ucapannya sering mencocoki wahyu. Umar adalah orang yang seandainya setan berhadapan dengan Umar, niscaya setan mencari jalan lain. Siapa Abu Bakar? Abu Bakar adalah manusia yang dikatakan oleh Nabi, ya, bahwa dia adalah fil jannah, masuk surga. Dikatakan bahwa Umar fil jannah, Umar itu masuk surga. Itu saja. Ya, ketika Abdullah bin Abbas melihat seseorang mendahulukan ucapannya Abu Bakar dan Umar daripada perkataan Rasulullah, maka Ibnu Abbas marah dan mengatakan, saya melihat kalian akan celaka. Saya katakan qala Rasulullah, tapi kalian mengatakan qala Umar, qala Abu Bakar, qala Abu Bakar, qala Umar. Padahal ini manusia terbaik, yang tidak ada lagi manusia selain para nabi dan para rasul melebihi kebaikannya. Siapa? Abu Bakar. Ya, itu saja tidak boleh. Apalagi kita mendahulukan ucapan seseorang yang kelasnya jauh di bawah Abu Bakar, di bawah Umar. Kalau ucapannya Nabi aja enggak boleh, kita bantah dengan ucapannya Abu Bakar dan Umar. Apalagi kita bantah ucapannya Nabi dengan perkataan orang yang tidak selevel dengan Abu Bakar dan Umar. Tentu lebih tidak boleh. Kemudian yang nomor 4. Al-firqah an-najiyah tahtam bitauhid. Atau ta'tabiru tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Jadi al-firqatul najiyah, golongan yang selamat ini benar-benar ya menganggap bahwa tauhid adalah mengesakan Allah dengan menjalankan ibadah kepadanya, sangat perhatian dengan dakwah tauhid. Makanya dakwah tauhid ini ciri khasnya dakwah al-firqah an-najiyah. Beribadah hanya kepada Allah, ya, beristi'anah minta tolong hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, baik ketika susah maupun senang, menyembelih karena Allah, nazar karena Allah, tawakal karena Allah, berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Jadi ciri khas yang nomor 4 Ahlus Sunnah ini atau al-firqatun najiyah menjadikan dakwah tauhid dakwah prioritas sebelum dakwah yang lain. Karena intisari kita atau intisari Rasul itu diutus oleh Allah adalah untuk apa? Untuk apa? Hah? Menegakkan tauhid. Mana dalilnya? Hah? Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus ada tiap-tiap umat seorang rasul untuk apa? Menyembah Allah saja dan meninggalkan taghut, lembagakan sesembahan selain Allah. Dan untuk itulah Allah ciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat apa? Ad-Dariyat ayat berapa? Hah? 5, 5, 6. Karena tauhid ini intisari dakwahnya. Saya mau tanya, dulu Nabi Nuh alaihi salam umatnya ditenggelamkan oleh Allah. Umatnya ditenggelamkan oleh Allah karena apa? Karena kaumnya menentang dakwah tauhid. Dulu Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar hidup-hidup oleh raja yang zalim pada zamannya. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim menegakkan tauhid dan memecahkan berhala-berhala. Betul? Mengapa Nabi Ibrahim diusir oleh ayah kandungnya? Karena beliau mendakwakan tauhid. Kenapa Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun? Karena beliau menegakkan tauhid. Mengapa ya Nabi Isa alaihi salam dikejar-kejar oleh tentara Romawi? Karena beliau menegakkan tauhid. Mengapa dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diludahi, dilempari kotoran unta, kena tombak, giginya beliau patah? Karena apa? Karena beliau menegakkan tauhid. Beliau diusir dari kampung halamannya menuju negeri Madinah. Para sahabat terusir dari kota Makkah menuju Habasyah. Kemudian setelah itu menuju Madinah. Kenapa? Karena dakwah tauhid. Mengapa Bilal bin Rabah, seorang budak hitam legam, diseret di tengah padang pasir yang menganga, ditimpakan kepadanya batu besar di atas padang pasir yang panas menyengat kulit? Tapi di saat seperti itu Bilal mengatakan, Ahad, hanya Allah yang maha tunggal, yang maha satu. Mengapa Bilal diperlakukan seperti itu? Karena memperjuangkan tauhid. Maka dari itulah para ulama menjelaskan kepada kita, ya, bahwa man takallama anil Islam falam yatakallam anit tauhid faka'annahu lam yatakallam syai'an anil Islam. Barang siapa, perhatikan, tulis ini, barang siapa berbicara tentang Islam tapi dia tidak pernah berbicara tentang tauhid, maka seakan-akan dia tidak berbicara sama sekali tentang Islam. Ya. Jadi barang siapa berbicara tentang Islam tapi enggak pernah bahas tauhid, enggak pernah bahas syirik, ya, maka seakan-akan dia itu enggak pernah ngomong tentang Islam. Mau ngomong tentang apa Anda? Anda mau berbicara tentang birrul walidain? Semua agama mengajarkan birrul walidain. Anda mau berbicara apa? Anda mau berbicara kita harus silaturahim? Semua agama menganjurkan silaturahim. Saya tidak mengatakan itu tidak penting. Itu penting, bahkan sangat penting. Tetapi membedakan dakwah kita dengan dakwah-dakwah yang lain adalah prioritas kita terhadap dakwah tauhid. Ini dakwah para nabi zaman dulu, dan ini yang memegang estafet ini. Coba tolong terangkan kepadaku, apakah ada orang partai yang berani menerangkan bahwa sujud di kuburan tidak boleh? Tidak akan berani menerangkan itu. Kenapa? Karena orientasinya bukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'u ila sabili rabbika, ajaklah ya ila ya ud'u ila sabili rabbika, ajaklah mereka menuju jalan Tuhanmu, jalannya Allah, bukan jalannya siapa saja, siapapun, jalannya Allah. Mengajak manusia kepada Allah itu ciri khas dakwah kita. Tidak mengajak sampaian, ayo ke organisasiku, ayo pilihlah aku, ayo jadilah pemuda. Tidak, dakwah kita adalah mengajak manusia kepada Allah, mentauhidkan Allah. Tidak ada bendera kecuali satu bendera, itu bendera Islam. Ya, ini dakwah tauhid. Ada yang menitik beratkan tentang zikir-zikir saja, tidak pernah jelaskan tauhid. Ada yang menitikberatkan kepada khilafah-khilafah tapi celuturungannya belum jelas. Ya, khilafah itu hadiah dari Allah. Kalau kamu baik akan Allah turunkan dengan sendirinya. Ya, kalau Anda mau ingin mendirikan rumah, jangan meletakkan gentengnya dulu sebelum ada pondasinya. Gimana? Kebayang enggak? Ya, bangun rumah atapnya dulu. Ya keberkan, Mas. Sama, siapa yang tidak menginginkan negara Islam? Tapi semua itu ada apa? Aturannya, ada prosesnya, itu ya. Jadi itu tadi ya, yang harus dengan dakwah tauhid harus komitmen, ya. Itu ciri khas dakwah kita. Kalau dakwah kita sudah nggak bahas tauhid lagi, apa bedanya kita dengan yang lain? Ya. Mengajak manusia nyembah Allah saja. Itu misi kita. Tanpa ada embel-embel yang lain. Itulah misi para nabi dahulu. Itulah dakwah kita. Tentunya dengan cara yang lembut, yang bagus, yang hikmah mengajak manusia. Dakwah kita itu ngajak wong sing gak ngerti supaya ngerti, supaya selamat akidahnya. Bas, ente gak perlu milih aku, gak perlu jadi partai, gak penting. Dan kita gak berbicara partai di sini. Ngajak manusia untuk mendekat kepada Allah, itulah ciri dakwah kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ngerti? Sahabat yang mulia. Sahabat yang dicintai Nabi. Mu'adz bin Jabal itu punya julukan. Siapa yang tahu julukannya apa Mu'adz? Abu Bakar julukannya As-Siddiq. Umar Al-Faruq. Ya, kemudian Ali bin Utsman bin Affan Dzun Nurain, kan gitu kan? Kemudian Ali sepupunya Nabi, Abu Abbas, Abdullah bin Abbas adalah Khabrul Ummah. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah orang yang terpercaya, Rahman bin Auf miliardernya sahabat, kan gitu kan? Zubair bin Awam, Khawariyun Nabi, teman sejatinya Nabi. Ada julukan-julukan. Gak ada sahabat Nabi yang dijuluki. Ada seorang sahabat Nabi namanya siapa tadi? Mu'adz bin Jabal. Apa julukannya Mu'adz bin Jabal? Siapa yang bisa? Ya begini, gak seneng sejarah. Ya. Mu'adz bin Jabal itu dijuluki A'rafun nas bil halali wal haram. Orang yang paling paham tentang halal dan haram. Mu'adz bin Jabal. Dan Mu'adz bin Jabal ini dicintai Nabi. Di antara dalil bahwa dicintai Nabi adalah Nabi memarahinya. Nabi tidak memarahi sahabat kecuali cinta kepadanya. Ada seorang di zaman Nabi pipis di Masjid Nabawi. Pernah dengar itu? Ada seorang laki-laki badui dari kampung datang ke Madinah kencing di Masjid Nabawi. Antum coba bayangkan. Tapi enggak usah melongo semua ya. Coba antum bayangkan ada orang pipis di masjid yang ada di komplek ini. Misalnya. Kira-kira ini membuat marah orang apa enggak? Sengaja loh, itu bukan enggak sengaja. Bayangkan ini pipisnya di mana? Di Masjid Nabawi. Masjid termulia nomor 2 di seluruh dunia. Ya. Rasulullah mengatakan la tusyaddu rihal illa ila salatati masajid, tidak boleh bersusah payah dalam rangka mendatangi suatu tempat kecuali tiga masjid, Masjidil Haram di Madinah, maka Masjidil Nabawi di Madinah, terus Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Tetapi ketika Nabi melihat ada orang yang pipis, ya, para sahabat ingin memukulnya, ingin menghardiknya, apa kata Nabi? Biarkan ya, biar selesai, jangan dicegat, nanti berhenti itu pipisnya, kasihan, bisa sakit. Atau bisa juga kalau ditegur rame-rame nanti semakin kececeran di mana-mana, maka dibiarkan sama Nabi. Ya, tinggalkan, biarkan, kata Nabi. Atau sahabat pengen dikit-dikitan, kata orang Jawa, gemes lihatnya. Setelah selesai, apa kata Nabi? Tolong kalian ambilkan satu ember air. Yang disuruh yang pipis apa sahabat yang pengen? Sahabat loh yang disuruh. Bukan pipis, Pak. Akhlaknya Nabi. Tak kasih tahu sama. Yang disuruh bukan orang yang pipis. Yang disuruh malah sahabat Nabi yang ingin memarahi, ingin memukuli. Kata mereka, sudah ambilkan seember. Setelah itu diambil oleh sahabat, disuruh nyiram. Yang disuruh nyiram sahabat, bukan yang pipis. Setelah itu Nabi menasihatinya, nah, saudaraku, ya, masjid itu gak boleh ada kotoran manusia. Masjid tempatnya zikir, tempatnya orang sholat, ya, dikasih kotoran yang lembut. Maka orang Arab Badui sangat takjub dengan akhlaknya Nabi. Dikira mau dihukum kayak apa, enggak. Diberi nasihat yang sangat mulia, saking senangnya sama Nabi, sampai-sampai orang Arab Badui ini berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma ana ahadan abada. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, dan jangan kau rahmati selain aku dan Muhammad. Saking senangnya sama dan Muhammad sampai salah. Saking senangnya itu. Tidak dimarahi Nabi, kenapa? Orang bodoh kok dimarahi. Orang bodoh diajar. Tapi kembali ke materi, Mu'adz bin Jabal. Kejauhan ya, saya kembalikan. Mu'adz bin Jabal dimarahi sama Nabi. Nabi tidak memarahi orang bodoh. Nabi tidak memarahi orang yang tidak disayangi. Maksudnya tidak disayangi dalam artian tidak dikenal. Ya, tetap disayangi tapi tidak dikenal. Mu'adz bin Jabal ini pernah ngimami dengan bacaan yang panjang. Pernah dengar cerita ini? Ada orang yang gak kuat keluar dari jamaah. Masih ingat kisah itu? Ketika keluar dari jamaah, ketika Mu'ad selesai, Mu'ad berkata, kamu tadi kenapa kok meninggalkan jamaah saya? Sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat jamaah itu orang munafik. Dan kau adalah orang munafik. Nah, ini fima makna seperti itu ceritanya. Akan saya kabarkan ke Rasulullah tentang dirimu yang meninggalkan sholat jamaah. Pedenya beliau. Datang ke Rasulullah SAW. Ya. Ya Rasulullah, ada fulan, dia ikut sholat jamaah sama aku, tapi dia keluar dari jamaahku. Padahal tidak ikut sholat jamaah di zamannya Nabi adalah ciri khas orang. Dan Nabi tidak pernah menghukumi sepihak. Mana temanmu itu? Suruh sini dulu. Maka ketika didatangkan, ditanya sama Nabi, kenapa kamu kok meninggalkan sholat jamaah? Meninggalkan sholat jamaah yang dipimpin oleh siapa? Ya Rasulullah, kami ini letih di siang hari, kemudian Mu'adz datang mengimami dengan bacaan yang panjang sekali. Kita enggak kuat ya Rasulullah. Akhirnya apa? Rasulullah tidak memarahi sahabat ini. Malah memarahi siapa? Mu'adz bin. Marah dalam tanda kutip, marah positif, bukan marah jelek ini ya. Maka Rasulullah mengatakan, afatanun anta ya Mu'adz. Apakah engkau membuat fitnah dalam agama ini, wahai Mu'adz? Apakah engkau membuat fitnah, wahai Mu'adz? Dimarahi sahabat. Jadi, Nabi itu, kalau senang sama orang, maka Rasulullah keras sama orang. Tahu Usama? Usama bin Zaid, kesayangannya Nabi, kecintaannya Nabi, putra dari kecintaannya Nabi, pernah melakukan kesalahan, dimarahi betul sama Nabi. Dan Rasulullah marah karena Rasulullah sayang sama dia. Ibaratnya gini, Pak. Sampean lihat anak sampean, atau mas yang baru menikah, punya anak kecil, ya, terus anaknya melakukan kesalahan. Sama anaknya orang lain melakukan kesalahan. Yang sampean tegur yang mana? Ya anak kita. Rasulullah juga gitu. Nah, oke. Okay. Kembali ke Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini diberi julukan apa tadi? Orang yang paling tahu tentang halal dan terlalu jauh kita bertamasya tadi ya. Kita kembalikan ke materi. Terlalu jauh tadi. Mu'adz bin Jabal ini pernah diperintahkan Nabi untuk berdakwah ke negeri Yaman. Yaman ada di sebelah mananya Makkah? Selatannya Makkah. Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz, innakum satati qauman ahli kitab. Wahai Mu'adz, kamu akan mendatangi kaum ahli kitab. Falyakun awwal ma tad'uhum ilaihi syahada an la ilaha illallah. Wahai Mu'adz, kamu akan mendatangi ahli kitab, maka jadikan yang pertama kali kamu dakwakan kepada mereka adalah la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu adalah prioritas dakwah kita. Menyelamatkan manusia dari apa? Dari kesyirikan. Karena inilah intinya Islam. Pada hari kiamat nanti, ya, dalam hadis yang sahih, pada hari kiamat nanti ketika penghuni surga sudah masuk surga, ketika penghuni neraka sudah masuk neraka, sudah selesai semuanya. Ya, sirat sudah selesai, kisah sudah selesai, timbangan sudah selesai, mahsyar sudah selesai, syafaat Nabi sudah selesai, syafaat malaikat sudah selesai, syafaat orang yang mati syahid sudah selesai, syafaat teman soleh sudah selesai, syafaat Al-Quran sudah selesai, syafaat puasa sudah selesai, syafaat-syafaat sudah selesai semuanya. Orang yang penghuni surga dimasukkan ke surga, orang penghuni neraka dimasukkan ke neraka. Finish. Selesai. Di saat seperti itu Allah berkata, baqiyat syafa'ati, yang tersisa sekarang adalah apa? Syafa'atku. Yang tersisa sekarang adalah syafa'atku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengambil satu genggaman tangannya ahli neraka yang sudah hitam menjadi arang. Diambil oleh Allah dengan satu genggaman tangan. Saya gak boleh memperumpamakannya, karena tangannya Allah gak sama-sama dengan kita. Allah mengambil dengan satu genggam tangan penghuni neraka yang sudah menjadi arang hitam. Kemudian Allah letakkan di sungai-sungai yang ada di mulut surga. Ya. Setelah itu apa? Setelah itu tumbuh dari tulang belulang arang tadi menjadi manusia yang utuh, yang tampan, yang rupawan seperti apa, kemilauan apa, permata atau apa, mutiara utuh indah. Terus mereka diberi stempel di mana, dikasih cap di pundak-pundak mereka atau di leher-leher mereka. Kemudian mereka disuruh masuk surga semua. Penghuni surga melihat, dan penghuni surga mengatakan, haulai utaqa'ur rahman. Mereka adalah orang-orang yang diselamatkan oleh ar-Rahman, dibebaskan dari neraka tanpa amal yang mereka kerjakan, tanpa kebaikan yang mereka lakukan. Hanya saja mereka mempunyai tauhid. Hanya saja mereka apa? mempunyai tauhid dan tidak menyekutukan Allah. Ya. Jadi intinya dakwah kita dalam menegakkan tauhid itu prioritas utama. Meskipun beramal soleh kayak apapun, kalau melakukan kesyirikan hancur semua amalannya. Surat Az-Zumar ayat 65. La in asyrakta la yahbathanna amaluka. Kalau engkau melakukan kesyirikan, maka terhapuslah seluruh amalan. Tidak bermanfaat. Ya. Makanya kita harus berhati-hati. Jadi dakwah kita hanya dakwah menegakkan tauhid. Kemudian selanjutnya, tauhid itu memiliki dua rukun ya jamaah. Sebutkan rukunnya tauhid. Ayo, Mas apa? Mana absennya? Kamu ayo. Tauhid itu ada dua rukunnya. Rukunnya Islam ada lima. Hilang satu, hilang sholat batal Islamnya. Rukun itu harus ada, nggak boleh nggak ada. Nah sekarang syahadat la ilaha illallah itu juga dua, punya dua rukun. La ilaha illallah itu punya dua rukun. Apa saja rukun? Siapa yang bisa? Repot, wakil saya angkat tangan ini ya. Ya, sama ya. Yang pertama, peniadakan Tuhan selain Allah. Peniadakan apa peniadaan? Peniadakan Tuhan selain Allah. Terus yang kedua, menetapkan bahwa Allah lah Tuhan kita. Betul. Ada lagi yang itu, sahabatnya sama? An-Nafyu wal-Isbat. Betul, sama betulnya semua. Jadi la ilaha illallah itu memiliki dua rukun mas. Itu ditulis mas. Harus tahu, ini dasar sekali. La ilaha illallah ini memiliki dua rukun. Rukun yang pertama adalah la ilaha, tiada yang berhak disembah. Berarti an-nafyu, meniadakan semua sesembahan. Ditiadakan semua sesembahan-sesembahan. Setelah itu rukun yang kedua penetapan illallah, kecuali hanya Allah saja. Jadi ada dua ya. Pertama meniadakan semuanya, kedua menetapkan hanya untuk Allah saja. Dua-duanya harus ada. Kalau dua-duanya enggak ada, belum dikatakan orang yang bertauhid, belum dikatakan orang Islam. Saya mau tanya, tolong dijawab. Ada orang, dia sholat, dia haji, dia umrah, dia zakat, ya, haji sering, ya, haji sering dia, umrah juga sering. Tetapi dia masih sering ke dukun, sering pakai jimat. Berdasarkan dua rukun yang saya jelaskan tadi, orang yang seperti ini, ibadahnya jalan, tapi kedukunnya jalan, ke tempat apa namanya keramatnya juga jalan, pakai jimat juga jalan, tapi dia sholat juga jalan. Saya mau tanya, orang seperti ini memiliki rukun yang nomor berapa dan memiliki dan tidak memiliki rukun yang nomor berapa? Satu tadi kan ada penetapan, betul? Satu apa tadi? Peniadaan. Yang kedua penetapan. Orang sholat, zakat, puasa, haji, menyembah ke Allah. Tapi di sisi lain, dia tetap pergi ke dukun. Dia masih pakai jimat. Dia masih pakai apa namanya sikepe awak. Ngerti sikepe awak? Tolak bala, dikasih jimat. Ya percaya mistik, percaya ramalan bintang, percaya dukun. Pertanyaan saya, orang seperti ini, dia punya rukun yang keberapa? Punya rukun apa dia? Ya. Dia punya rukun apa? Dia punya rukun menetapkan bahwa Allah itu sesembahan. Tapi dia enggak punya rukun yang pertama, yaitu apa? Meniadakan selain Allah. Jadi meskipun ada orang ya mic-nya FB jatuh. Yang mana itu yang jatuh? Ini dah. Gini aja kan. Enggak apa-apa. Ya. Sudah, ulangi lagi. Sampai mana tadi? Gara-gara FB ini ya. Sampai mana tadi? Menetapnya. Kalau ada orang sholat, zakat, berarti kan dia mengakui Allah itu apa? Sesembahan. Kan gitu kan? Tetapi ketika dia mencari dukun, mencari ramalan bintang, dan seterusnya, berarti dia belum meniadakan yang lain. Menetapkan saja, tapi enggak meniadakan yang lain, belum dikatakan orang Islam. Karena orang kafir jahiliyah kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunallah. Mereka mengatakan yang menciptakan adalah Allah. Tahu mereka yang menciptakan matahari, bumi, langit ini? Allah tahu, tapi giliran diajak nyembah Allah, mereka pakai wasilah. Wasilahnya adalah Lata dan Uzza. Gitu, Mas. Jadi harus dua itu harus ada, ya. Baik. Kemudian selanjutnya, yang nomor 5. Al-firqatun najiyah yuhyuna sunanar rasul fi ibadatihim wa sulukihim wa hayatihim fa asbahu ghuraba'a baina qaumihim. Golongan yang selamat ini di antara ciri khasnya adalah menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam ibadah mereka, dalam akhlak mereka, dalam muamalah mereka. Harus mencintai, mencontoh Nabi. Dalam ibadah, contohnya, ibadahnya harus sesuai Nabi. Tidak boleh membuat aturan sendiri dalam ibadah. Dalilnya riwayat Imam Muslim. Siapa yang hafal? Angkat tangan. Dari Aisyah, bahwa enggak boleh membuat aturan sendiri dalam masalah ibadah. Ayo. Siapa yang bisa? Iya, betul. Angkat tangan. Jangan malu. Man amila, ayo. Amalan. Ya. Saya kasih mic. Ayo, silakan di yang keras. Silakan. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Ahsantum. Insyaallah. Barakallahu fiik. Jadi hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Aisyah. Ada hadis yang mirip dengan itu, riwayat Bukhari, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa waradun. Barang siapa beramal tidak sesuai perintah Nabi, tertolak. Jadi ciri khas dakwah kita adalah menghidup-hidupkan yang sudah dikubur oleh manusia, kita bangkitkan lagi sunnahnya Nabi. Ya. Harus dibangkitkan sunnahnya Nabi. Dan mereka fa'asbahu ghuraba, mereka menjadi asing di tengah kaumnya. Itu ciri khasnya. Semuanya ketika manusia, ya, banyak yang telanjang membuka auratnya, maka di antara ciri firqatun najiyah adalah menghidupkan sunnah Nabi. Memakai hijab, ya, menutup aurat, ya, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi yang diremehkan oleh manusia sekarang. Seperti memakai lihya, ya, memanjangkan jenggot kita, ya. Seandainya zaman dulu itu sudah ada foto, semua para sahabat dan para ulama itu jenggotan semua, ya. Tapi kita nggak usah mengandai-ngandai. Termasuk juga kita menaikkan bagian kita di atas mata kaki, ini sunnah Nabi. Kalau kita yang ngaji yang masih ragu-ragu, bagaimana orang yang enggak ngaji? Ya. Pahala itu semakin berat, pahala itu semakin besar ketika dalam menjalankannya kita semakin apa? Berat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iyyaka wa isbalal izar." Hati-hati, kalian jangan menurunkan pakaian di bawah mata kaki. Fa inna isbalal izar minal mahila. Karena sungguhnya menjulurkan pakaian di bawah mata kaki termasuk kesombongan. Rasulullah mengatakan, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa saja yang di bawah mata kaki dari sarung kalian, ya, ini di mana? Di neraka. Rasulullah yang ngomong. Bahkan al-Imam al-Adz-Dzahabi, imam yang sudah tidak diragukan lagi kredibilitasnya dalam ilmu, dalam agama, dalam wara', dalam zuhud, beliau menulis kitab judulnya Al-Kabair. Beliau meletak Al-Kabair-nya apa? Kumpulan dosa-dosa besar. Di antara yang beliau tulis di situ adalah isbal, al isbal, melakukan pakaian di bawah mata kaki. Penting masalah ini. Umar bin Khattab, beliau jadi khalifah adil, menaklukkan Romawi dan Persia. Ketika ngimami sholat subuh, ditusuk. Ditusuk oleh manusia yang semoga Allah tidak meridainya. Itu siapa namanya? Abu Lu'lu. Dan Allah tidak meridainya pasti, karena dia orang kafir. Ditusuk Abu Lu'lu, menusuk siapa? Umar bin Khattab. Perut beliau. Dengan khanjar, pisau khusus itu. Beliau tersungkur. Kemudian berdarah-darah. Perut beliau ini. Maka ketika khalifah tersungkur, imamnya diganti sahabat. Ada sahabat maju. Siapa sahabat ini? Abdurrahman bin Auf maju. Menggantikan khalifah Umar bin Khattab dengan bacaan di peringan. Setelah itu, para sahabat langsung membawa khalifah, dibawa ke kediaman beliau. Sudah bercucuran darah. Kemudian sang khalifah ketika melihat darah semakin banyak di perutnya, sang khalifah ngomong sama putranya, Abdullah bin Umar. Wahai anakku Abdullah, pergilah ke Aisyah ibunda kita, Ummul Mukminin, istrinya Nabi. Tolong sampaikan agar aku ya diizini agar kuburanku nanti kalau mati aku dikubur di samping kedua sahabatku, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar. Mengapa kok izin Aisyah? Karena itu rumahnya Aisyah. Paham? Izin Abu Bakar, izin Aisyah. Maka datanglah Abdullah bin Umar kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai ibunda, sungguhnya Amirul Mukminin dalam kondisi kritis, beliau ingin diizinkan kalau wafat dimakamkan di samping kedua makam sahabatnya. Maka Aisyah mengatakan, sebenarnya aku berharap kalau aku mati aku yang dikubur di tempat itu. Tetapi ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menginginkannya, maka aku relakan hakku, aku rela itu agar dipakai oleh kuburannya Umar bin Khattab. Maka Abdullah bin Umar kembali ke ayahanda beliau. Tiba-tiba datang laki-laki Quraisy, datang laki-laki pemuda, berkata, wa abshir ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kau adalah orang yang baik, kau khalifah yang adil, khalifah yang jujur. Ya, bergembiralah, surga menantimu, Allah tidak menyia-nyiakan amalmu. Diberi roja pengharapan. Dan memang sunnahnya orang yang hampir wafat kan dikasih roja. Orang sakit, orang yang sakit parah dikasih roja, enggak apa-apa, semoga diampuni Allah. Enggak masalah, insyaallah ini apa namanya? Bisa mengurangi dosa, dibebungah. Kata orang Jawa, disenangkan hatinya. Gak boleh dibeteni-beteni. Kan, sepertinya kamu mau mati. Gak boleh. Harus dikasih roja, bukan dikasih. Alhamdulillah Allah akan memuliakanmu, wahai khalifah, kau orang baik. Kau memimpin negeri ini dengan adil, makmur, sejahtera. Ini khalifah dalam kondisi tersungkur dan apa, beliau di atas ranjang kematian beliau sambil berlumuran darah. Setelah itu pemuda ini keluar. Pemuda ini dilihat oleh khalifah, khalifah yang terbaring, ya, dengan luka yang mengeluarkan darah. Lihat pemuda ini keluar, dilihat, dilihat apa yang dilihat? Bajunya jatuh ke tanah. Apa kata Umar bin Khattab? Panggil anak tadi, panggil pemuda tadi, panggil dia, dipanggil oleh kerabat. Sampai di depan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab fima makna, ya, ya, kurang lebih redaksinya seperti ini. Ya bunayya, irfa thawbaka, fa inna dhalika anqa li thawbika wa anqa li rabbika. Angkat bajumu wahai wahai anakku, itu lebih bersih untuk pakaianmu dan lebih bertakwa untuk Tuhanmu. Umar enggak ngomong gini, panggil itu panggil. Setelah datang, mas kamu ini sombong apa enggak? Enggak ngomong gini. Ini pun dalam kondisi kritis. Kalau seandainya isbal itu bukan perkara yang penting, ngapain khalifah ngurusi masalah kayak gitu? Orang mau kritis urusan negara, lebih baik yang diomongkan. Kan gitu kan? Tapi sempat-sempatnya beliau mendakwahkan sebelum kematiannya. Bahkan bisa jadi. Perhatikan. Bahkan bisa jadi masalah isbal ini adalah dakwah terakhir Umar sebelum wafat. Mengingkari orang isbal bisa jadi ini adalah dakwah terakhirnya siapa? Umar bin Khattab sebelum apa? Wafat. Apakah kita yang setiap hari mengeluk-ngelukkan Umar bin Khattab meninggalkan apa yang diwasiatkan kepada kita? Yang segera ya diangkat itu telananya itu. Sampaian dulu, jangan orang tua yang di rumah yang dipikir. Kita dulu dari diri kita. Tapi juga jangan pulang ke rumah kemudian kita guntingi celana orang tua kita. Tidak benar juga itu. Kita dulu angkat celana kita, tunjukkan akhlak yang baik, tunjukkan kita rajin sholat berjamaah, bantu orang tua. Ya kalau ada orang sakit jenguk, tunjukkan akhlak. Sekali lagi ya, dakwah kita dakwah akhlak. Rasulullah adalah orang yang paling bertauhid, bermanhaj lurus, tapi akhlaknya paling benar. Bukan berarti orang bertauhid, bermanhaj kemudian akhlaknya rusak. Enggak, kita enggak pernah mengajari antum seperti itu. Kalau ada orang sakit jenguk, kan sering saya sampaikan, bisa jadi orang itu dapat hidayah dari Allah bukan karena dalil kita. Bisa jadi Allah mengantarkan hidayah kepada seorang melalui akhlak kita. Dan bisa jadi Allah tidak memberi hidayah kepada seorang melalui dalil kita, melalui akhlak kita, tapi melalui doa kita. Maka jangan pernah berputus asa. Jangan pernah berputus asa dalam mengantarkan hidayah. Saya ceritain. Boleh saya cerita? Saya cerita, perhatikan. Dulu sebelum hijrah ke Madinah, itu Rasulullah sudah pernah menginstruksikan sahabat untuk hijrah ke sebuah negeri. Negeri mana itu? Habasyah, bukan negeri Arab, negeri Afrika. Hitam legam, sekarang tepatnya kurang lebih di Ethiopia. Orangnya hitam-hitam, keriting-keriting. Agamanya Nasrani. Kenapa disuruh hijrah ke sana? Karena Raja Nasrani ini namanya Raja Najasyi, Raja Habasyah, ya. Nama aslinya Ashama, Raja Ashama. Ya, ini orang yang adil. Meskipun agamanya apa tadi? Itu para sahabat dihina, diejek, dilukai, disiksa. Saking enggak kuatnya Nabi mengatakan, "Pergilah kalian. Hijrah ke negeri Habasyah." Sungguhnya di sana ada seorang raja yang tidak membiarkan kedzaliman terjadi di negaranya. Hijrah para sahabat. Di antara yang hijrah adalah, perhatikan ini penting. Di antara yang hijrah adalah Ummu Abdillah, ya, binti Hasma, binti Abi Hasma, dan suaminya Abu Abdillah, Amir Abu Abdillah. Ketika berangkat, ini si suami Abu Abdillah ngomong, "Saya ingin melengkapi sesuatu." Akhirnya pergi, berangkat sendirian sambil jalan, sambil suaminya melengkapi apa yang belum lengkap. Ini sembunyi-sembunyi, gak berani terang-terangan. Ketahuan orang kafir, diseret, disuruh balik ke Mekah. Sembunyi-sembunyi, pelan-pelan. Di tengah perjalanan, Ummu Abdillah binti Abi Hasma ketemu Umar bin Khattab. Pada waktu itu Umar bin Khattab dalam kondisi musyrik, kejem, bengis. Ya, kalau dengar ada orang masuk Islam, ya Umar ini terlalu orang yang kasar. Maka ketika melihat Umar ini, ada perasaan takut di dalam hatinya Ummu Abdillah. Dan Ummu Abdillah, ya, mengingat bagaimana kekejamannya Umar, bengisnya Umar, dahsyatnya Umar, takut wanita yang bernama siapa tadi? Ummu Abdillah. Tiba-tiba Umar berkata, "Halil intilaq ya Ummu Abdillah? Apakah engkau hendak pergi wahai Ummu Abdillah?" Kaget Ummu Abdillah ini. Kenapa kau kaget? Kok lembut sekali Umar pada waktu itu? "Halil intilaq ya Ummu Abdillah? Apakah engkau hendak pergi wahai Ummu Abdillah?" Maka Ummu Abdillah mengatakan, "Iya. Kalian telah menyiksa kami. Kalian telah mencemooh kami, menghina kami. Kalian telah merendahkan kami. Kalian tidak memanusiakan kami. Kalian menyiksa kami. Biarlah kami pergi dari negeri ini menuju bumi Allah yang lain. Bumi Allah yang luas, yang di sana Allah berikan jalan keluar yang baik bagi kami." Setelah itu Umar berkata apa? Perhatikan. Ini Umar belum masuk Islam nih. Umar berkata, "Sahibakumullah. Semoga Allah menemani perjalanan kalian." Terus Umar itu pergi sambil memandang Ummu Abdillah. Sedih banget. Sampai Umar gila mengatakan, tidak pernah aku menjumpai Umar selembut hari itu. Tidak pernah. Saking mengingat dulu kekejamnya, kekejaman siapa? Umar. Tidak pernah saya melihat, kata Ummu Abdillah, kelembutan dan kesantunan Umar melebihi hari itu. Dan aku melihat dia sangat sedih melihat kepergian kami. Karena kami bersiap-siap untuk berangkat ke negeri yang jauh. Sedih Umar bin Khattab. Setelah itu datanglah Abu Abdillah, suaminya siapa tadi? Ummu Abdillah. Terus cerita Ummu Abdillah, wahai suamiku, Aba Abdillah, tadi seandainya saja kau melihat seperti yang aku lihat. Aku melihat Umar bin Khattab dengan kelembutan yang tidak pernah aku jumpai sebelumnya. Kaget suaminya dan mengatakan, atatma'u fi islami Umar? Apakah kau ingin dan mengira Umar akan masuk Islam? Apakah engkau mengira dan ingin Umar masuk Islam? Saking herannya sama namanya Abu Abdillah. Apa kata Umar bilang? Nah, iya. Aku berharap dia masuk Islam. Apa kata Abu Abdillah? Umar tidak akan masuk Islam sampai, ya, perhatikan, Umar bin Khattab tidak akan masuk Islam sampai keledainya Khattab masuk Islam. Keledainya Khattab, nah, bapaknya Umar kan namanya Khattab. Khattab punya keledai. Saking gak percayanya siapa namanya Abu Abdillah kalau Umar itu masuk Islam, gak percaya. Saking bengisnya selama ini perlakuan kasarnya kepada kaum muslimin, gak percaya. Sampai-sampai dia mengatakan, ma'aslama, ya, ma'aslama ma'zakarta anifan, ya, hatta yuslima khimaru Umar. Tidak akan masuk Islam Umar yang kamu ceritakan tadi, Umar bin Khattab, sampai masuk Islam khimarnya Khattab. Saya mau tanya, apakah mungkin keledai itu masuk Islam mu'alaf? Tidak mungkin. Maksudnya itu tidak mungkin. Gitu. Kata Umar Abdillah, suamiku putus asa karena saking dahsyatnya perbuatan Umar masa jahiliyah. Tapi Rasulullah tidak pernah berputus asa. Rasulullah selalu berdoa, Allahumma izzal Islam bi Umarin Khattab. Ya Allah, kuatkan Islam ya Allah dengan Islamnya Umar bin Khattab. Terus didoakan Nabi. Akhirnya apa yang terjadi? Masuk Islam Umar bin Khattab. Kita enggak boleh putus asa dari dakwah. Kita enggak boleh berputus asa dari apa? Mengantarkan hidayah kepada seseorang. Maka saya katakan tadi, bisa jadi orang itu dapat hidayah bukan dalil kita, tapi orang itu dapat hidayah karena doa kita. Ya, kita yang suka mendebat orang tua karena orang tua masih suka selamatan, sudah enggak kita mendoakan. Kalau orang tua sudah enggak mempan dengan dalil, jangan diteruskan. Teruskan dengan akhlak dan teruskan dengan apa? Doa. Ya, terkadang akhlak itu lebih fasih daripada retorika yang dilakukan di atas mimbar. Doa bisa jadi lebih sempurna bila dibandingkan dengan mendebat orang tua. Ya, harus seperti itu. Jadi di antara ciri yang nomor berapa tadi? 5 itu asing karena menjalankan sunnah Nabi. Rasulullah mengatakan, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam datang bermula dalam kondisi asing dan Islam akan kembali asing. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Rasulullah ditanya, manil ghuraba, siapa orang yang asing itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang yang asing adalah alladzina yasluhuna idza fasadan nas, itu orang-orang baik ketika manusia-manusia telah rusak. Dalam riwayat yang lain, orang baik yang sedikit di tengah-tengah orang-orang jahat yang banyak. Jadi memang harus siap untuk jadi orang yang asing. Tetapi juga jangan menjadi orang yang tertutup. Dulu sebelum ngaji sering ke rumahnya om, sering ke rumahnya tante, sering silaturahim. Setelah ngaji malah kayak gak kenal dulu. Tidak boleh. Sunnah tidak pernah mengajarkan kita untuk memutuskan silaturahim. Ya, jangan model sudah ngaji sudah gak mau kenalan, gak mau nyapa. Ya, jangan. Akhlak. Selalu kita ingatkan ya. Terus nomor berapa ya? Ya, saya minum dulu. Bismillah. Bismillah. Ya, nomor 6. Al-firqatun najiyah la tatamassak illa bi kalamillah wa kalami rasulillah al-ma'sum alladhi la yantiku 'anil hawa. Jalan golongan yang selamat, mereka berpegang teguh dengan firman Allah dan ucapan Rasulullah yang terjaga, yang ma'sum, yang tidak berkata dari hawa nafsu. Amma ghairuhu minal bashar. Adapun selainnya dari manusia, siapapun orangnya, maka bisa salah, bisa benar. Perhatikan, Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam selalu berbuat kesalahan. Wa khairu khata'ina tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Imam Malik mengatakan, laisa ahadun ba'dan nabi illa yukhad min qawli wa yutrak illa nabi. Kata Imam Malik, tidak ada seorang pun setelah nabi yang kecuali ucapannya bisa diambil, ya, bisa ditinggalkan, kecuali pemilik kuburan ini, yaitu siapa? Rasulullah. Karena Imam Malik tinggalnya di mana? Kemarin saya jelaskan, Imam Malik tinggal di mana? Di Madinah. Imam Malik tinggal di Al-Madinah. Kemudian yang nomor 7, al-firqatun najiyahum ahlul hadis. Golongan selamat adalah golongan ahlul hadis yang berpegang teguh dengan hadisnya Nabi, mempelajari hadisnya Nabi. Senang belajar hadisnya Nabi. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'alal haq. Senantiasa ada sekelompok manusia dari umatku yang tegar di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, tidak memadorotkan mereka orang yang menghinakan mereka. Kata ya dia amrullah, sampai datang perkaranya Allah. Saya tutup dengan syair ini. Ya. Saya tutup dengan syair ini. Perhatikan. Setelah itu tanya jawab. Qala syair, ahlul hadis hum ahlun nabi. Orang yang belajar hadis, mendalami hadis, itu seperti keluarganya Nabi. Wa illam yashabu nafsahu, meskipun mereka tidak berteman dengan jasadnya Nabi, anfasahu sahibu, tapi mereka berteman dengan nafasnya Nabi. Begitu ya? Itu dengan setiap hembusan nafas Nabi, hadis-hadis Nabi. Jadi orang yang mempelajari hadis Nabi itu seperti keluarga Nabi. Barang siapa yang ingin belajar menjadi ahli warisnya Nabi, maka belajarlah apa? Hadis-hadisnya Nabi. Karena Nabi tidak mewariskan apa? Dirham, dinar. Tapi yang diwariskan Nabi adalah apa? Ilmu. Ya, maka kalau ingin jadi ahli waris Nabi, kita harus setia mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Sampai sini insyaAllah akan dilanjut penjelasannya pada pertemuan yang akan datang. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Wah, banyak sekali. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana prinsip sebenarnya berdakwah di lingkungan yang minim pengetahuan tentang agama, seperti dalam lingkungan remaja masa kini? Terima kasih. Yang pertama, dalam berdakwah itu ud'u ila sabili rabbika. Pertama adalah serulah manusia ila sabili rabbika, ke jalan Tuhanmu. Apa maksudnya ini? Berarti ikhlas. Bukan karena supaya mereka senang saya, bukan, tapi ila sabili rabbika, kepada jalanmu, jalannya Allah, jalan Tuhanmu. Berarti poin pertama kita niatkan, pertama ikhlaskan Allah. Nah, di antara faktor yang banyak membantu keberhasilan dakwah adalah keikhlasan kita. Itu yang pertama ya. Kemudian ala basiratin, harus di atas ilmu. Jangan sampai kita mendakwai orang tapi tanpa ilmu. Yang pertama ikhlas karena Allah. Dua harus apa tadi? Berilmu. Makanya kan ilmu, amal, terus apa? Apa? Empat hal itu lah. Ilmu, amal, terus dakwah, terus sabar. Sama ya, jadi harus pertama ikhlas karena Allah. Dua, kita sendiri yang mau berdakwah harus membekali diri dengan apa? Ilmu. Kemudian yang nomor tiga, kalimin nas ala qadri ukulihim. Berkatalah, berkatalah kepada manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Khatibin nas ala qadri ukulihim. Kalau ngomong sama manusia itu sesuai dengan kadar omongan mereka. Kadar, maaf, kadar pikiran mereka. Orang berbicara di depan para petani enggak sama dengan orang kita berbicara di depan para anak-anak muda seperti antum ini. Di bahasanya pun harus bahasa anak muda. Ya. Terus yang perlu diperhatikan juga adalah mengajak mereka ke jalan yang baik, ya. Teman-teman, ya kita begini ya. Kita tidak dituntut oleh Allah agar orang lain ikut kita. Tapi kita dituntut oleh Allah untuk menyampaikan al-haq. Jangan punya pikiran nanti kalau saya dakwah iman enggak. Jangan punya pikiran kayak gitu. Ya, itu di tangan Allah, itu bukan di tangan kita. Tugas kita adalah apa? Menyampaikan dengan cara yang hikmah, yang lembut, ya, tidak boleh kasar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afwan, saya mau bertanya. Istri saya sedang hamil muda 6 minggu. Tubuhnya sekarang sangat lemah, gampang mual, sering muntah. Sedangkan saat ini sudah mau puasa. Saya takut jika dipaksakan puasa berefek pada istri dan janin. Bolehkah jika istri tidak berpuasa dan bagaimana menggantinya? Jika membayar fidyah, apakah boleh dijamak satu hari langsung 30 orang fakir? Pertama, wanita yang hamil atau menyusui ini kalau dia enggak kuat boleh berpuasa. Boleh apa? Berbuka. Boleh dia tidak puasa. Tetapi para ulama berselisih pendapat tentang apa? Konsekuensi dari ketidakpuasaan dia. Yang pertama berpendapat wanita hamil atau menyusui ini tidak berpuasa dan konsekuensinya adalah mengganti di hari lain. Ini pendapat pertama. Ya, dalil yang dipakai karena status dia itu seperti orang sakit. Yang namanya sakit ada sembuhnya. Yang namanya hamil ada selesainya. Gak mungkin kan orang hamil sepanjang masa, gak mungkin. Ada selesainya kan hamil itu. Maka para ulama yang mengatakan wajib mengqadha, mengganti di hari lain, karena mengkiaskan hamil dan menyusui seperti orang sakit. Sedangkan orang sakit itu kalau enggak puasa disuruh apa? Ganti kan gitu kan? Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Orang yang sakit atau orang safar disuruh ganti di hari lain. Al-Baqarah 184. Ya. Itu pendapat pertama. Pendapat yang nomor dua, yang mengatakan bahwa wanita hamil dan menyusui itu qadha plus fidyah. Pendapat yang nomor tiga adalah pendapat yang mengatakan wanita hamil dan menyusui cukup membayar fidyah tanpa mengqadha. Dalil yang dipakai adalah surat Al-Baqarah ayat 184. Ya. Mana bunyinya? Ayyamam ma'dudah, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Terus? Hah? Gimana bunyinya? Ayo terus ya. Siapa yang hafal Quran? ya, dan barang siapa yang keberatan, ya, maka fidyatun ta'amus, boleh membayar fidyah. Kata Abdullah bin Abbas bahwa yang dimaksud ayat ini enggak terhapus, masih berjalan. Jadi dulu itu begini. Dulu itu kalau orang itu yang kuat harus puasa. Tapi kalau enggak kuat dan merasa berat, boleh enggak puasa, tapi bayar apa? Fidyah. Terus ayat ini dihapus. Keberatan enggak keberatan harus apa? Puasa. Kata Abdullah bin Abbas, ayat ini tidak terhapus, tetap berlaku untuk membayar fidyah. Tapi ini untuk orang yang sudah sepuh. Tetap bayar fidyah, termasuk juga wanita yang hamil dan menyusui. Jadi terkategorikan ini. Kemudian ada riwayat dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar punya putri. Putrinya ini kehausan, hamil di Ramadan sampai jaga. Ya kalau sekarang mungkin dehidrasi begitu, kurang air. Maka kata Abdullah Umar, wahai putriku minumlah, berbukalah. Terus setelah itu bayarlah fidyah satu kali makan kepada orang. Para ulama berselisih pendapat panjang masalah ini. Cuma sampai detik ini saya wallahu a'lam bishawab masih cenderung ke pendapat yang mengatakan kalau dia hamil dan sudah dicoba tapi tidak kuat, maka cukup membayar fidyah, wallahu a'lam. Dan ini boleh beda karena ini khilaf yang muktabar di kalangan para ulama. Ya. Nah, kalau memang itu fidyah, bagaimana caranya? Caranya bayar fidyah ada dua. Yang pertama, bayar langsung. Mak, bentuknya matang. Kalau istri kita enggak puasa, kalau kita punya ayah yang sudah sepuh atau kakek sudah sepuh enggak puasa 30 hari, maka kita undang 30 orang fakir, kita kasih makan semuanya, selesai. Seperti Anas bin Malik. Anas bin Malik pernah gak puasa penuh karena gak mampu, terus beliau undang 30 orang fakir, kasih makan semuanya, selesai. Yang kedua, pakai cara mentahan. Mentahan pun ada dua, uang sama makanan pokok. Kalau uang gak boleh, nah uang nanti dibelikan rokok. Ya, pakai beras dan kurang lebih 1,5 kilogram per hari atau setengah sok. Satu soknya kurang lebih 3 kilo. Kalau setengahnya berarti 1,5. Begitu ya, itu singkatnya seperti ini. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana jika ada seorang berkata bahwa tidak apa-apa isbal asalkan tidak sombong dan berkata bahwa Rasulullah bajunya plombor-plombor. Mana dalilnya Rasulullah plombor-plombor? Rasulullah itu tidak pernah memakai baju di bawah mata kaki. Akan seandainya orang bermimpi ketemu Nabi, kok dalam mimpi itu ada orang tampan, rupawan, ganteng, jenggotnya lebat, tapi kok pakaiannya jatuh ke bawah? Setan. Bukan Rasulullah, karena Rasulullah tidak pernah berpakaian apa jatuh di bawah mata kaki. Dan Rasulullah orang yang paling gak sombong. Paham? Rasulullah, para sahabat, manusia paling tidak sombong, tapi mereka mengangkat semua. Tauhid adalah inti Islam. Bagaimana kaitannya dengan adab sebelum ilmu dan iman sebelum Quran? Adab sebelum ilmu dan imam sebelum Quran. Apa yang maksudnya? Apakah berarti iman sudah mewakili tauhid? Iman sama tauhid ya sama saja. Iman sama tauhid. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila pemimpin kita termasuk golongan kafir, apakah kita harus tunduk patuh bila ingin masuk sebagai golongan selamat? Gimana? Intinya itu, kita yang jelas Indonesia bukan negara kafir. Itu dulu, tidak salah paham dulu ya. Indonesia bukan negara apa? Kafir. Negara kaum muslimin, negara Islam. Ya, meskipun kurang sempurna, tapi kita tidak mengatakan negara kafir. Ya. Kemudian, ya kita enggak boleh ridho. Kalau misalnya kita sampai hidup di Amerika, ada peraturan boleh minuman keras. Ya jangan ridho, ridho. Ya, bukan golongan yang Islam. Jadi ya, intinya kalau setiap aturan itu bertentangan dengan aturan Allah, kita enggak boleh ridho. Intinya begitu. Ya. Karena taat kepada pemimpin itu dibatasi. Taat dalam apa? Taat dalam yang ma'ruf, bukan taat dalam yang maksiat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada sang khaliq. Intinya itu ya. Jadi kalau ingin jadi yang selamat, ya harus taat kepada yang jika memerintahkan yang baik. Adapun kafir, ada orang hidup di negara kafir di Amerika, terus mereka membuat aturan, terus berdalil, oh saya nggak setuju karena ini negara kafir. Ya ngapain yang tinggal di situ kalau itu negara kafir? Ya harus hijrah dengan di situ kan gitu kan? Ada nggak fatwa ulama yang menyuruh kaum muslimin di Amerika untuk ngebom? Ada nggak? Nggak. Kecuali ulama yang nggak punya, karena semua berkaitan dengan maslahat dan apa? Maaf saja. Padahal Amerika jelas bukan negara Islam, tapi nggak ada fatwa ulama yang mengatakan di sana buatlah keributan. Karena jihad itu tidak tidak sependek akal kita kayak gitu itu. Sembarangan, semua harus ada perhitungan apa? Halal dan maslahat dan madharatnya. Bagaimana hukumnya menggunakan kalung atau gelang kesehatan? Terbukti secara ilmiah apa enggak? Kalau enggak terbukti ya haram. Kan sudah saya jelaskan bolak-balik. Mencari kesembuhan, satu, ada dalilnya apa tidak. Dan gitu kan? Kalau dalilnya alhamdulillah, seperti berobat dengan air zam-zam, berobat dengan habut sauda, berobat dengan madu, ada dalil, jelas boleh. Bagaimana kalau gak ada dalilnya Ustaz? Tidak apa-apa. Tanya syarat yang kedua, apa itu? Terbukti apa enggak secara ilmiah? Gak ada dalilnya Ustaz? Tidak apa-apa. Tapi direkomendasikan gak sama tim kedokteran? Dan terbukti enggak? Misalnya ada orang Jawa kalau sakit diare mengambil daun jambu. Ya, terus digodok atau dimakan langsung. Mereka meyakini itu bisa mengurangi penyakit diare tadi. Setelah dibawa ke lab, ternyata direkomendasikan oleh siapa? Dokter. Saya mau tanya, ada dalilnya enggak godong jambu ini? Enggak ada. Tapi terbukti secara ilmiah. Berarti boleh apa enggak? Boleh. Nah sekarang saya enggak tahu terbukti enggak ini. Dalil jelas enggak ada. Bahkan ada yang melarang. Ada seorang sahabat Nabi pakai gelang dari logam. Masih ingat kan? Ditanya sama Nabi, apa ini? Minal wahina untuk tolak penyakit ya Rasulullah. Karena Rasulullah lepas, demi Allah seandainya kau mati, sedangkan gelang ini masih ada di tanganmu, kamu tidak akan selamat. Maka kita dalil tidak ada, ilmiah terbukti tidak. Kalau terbukti monggo, harus jelas rekomendasi dari dunia kedokteran. Kalau dalil tidak ada, rekomendasi dari dunia medis tidak ada, tidak boleh. Ya, tidak. Nomor dua, bagaimana hukumnya menggunakan cincin perhiasan berlafazkan la ilaha illallah? Ya nanti kalau khawatirnya itu kalau dibawa kemana? Kamar mandi. Intinya ya lebih baik yang biasa saja. Takutnya nanti pas cebok, pas ke kamar kecil, pas seperti itu ya. Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya tahun ini akan ditunjuk sebagai relawan Ramadan di lembaga amil zakat yang sudah diberi wewenang oleh pemerintah. Setelah saya tanya ke HRD lembaga, mereka bilang kalau relawan akan mendapat gaji dari hasil zakat. Bagaimana hukumnya Ustaz? Ini namanya amil kan gitu ya. Amil itu kalau zakat mal dapat. Tapi kalau zakat fitrah, tidak. Zakat fitrah itu hanya diberikan kepada siapa? Orang fakir miskin. Tapi kalau zakat mal, maka boleh ambil mendapatkannya. Wallahu a'lam. Ustaz, bacaan sesudah sholat dan sebelum tidur yang sesuai sunnah. Bacalah kitab namanya kitab doa dan wirid sesuai Al-Quran dan sunnah. Miliknya Ustaz. Sejawab Ustaz ya, Yazid bin Abdul Qadir Jawas Fadidullah. Atau lihatlah kitab Hizbul Muslim, dijual di toko-toko buku, harganya murah, kurang lebih 10.000 atau 15.000. Bisa ditaruh di saku, bisa di mana saja. Kalau saya jelaskan panjang, ya kan? Intinya itu ya, beli kitab tadi. Doa dan wirid sesuai Al-Quran dan Sunnah atau Hisnul Muslim. Ada, lengkap di situ ya. Ustaz, kalau misalnya ingus terkena mukena, apa itu termasuk najis? Tidak, ingus tidak najis. Ingus, mani itu tidak najis. Seandainya apa di mukena dihilangkan. Dihilangkan bukan karena najisnya. Ya, dihilangkan ya, ya tidak kelihatan kalau di situ ada apa? Ingusnya. Tapi bukan karena apa? Najis. Jadi kalau dipakai sholat sah. Bagaimana jika ada perselisihan pendapat tetapi masing-masing punya dalil? Ikhtilaf ada dua. Ya, pertama ikhtilaf ya yang sifatnya variatif. Seperti doa iftitah. Ada yang Allahumma ba'id baini wa bainal khotaya kama ba'adta bainal masjid wal maghrib. Ada doa yang lain. Ini khilaf, bukan khilaf. Tapi silakan dipilih. Paham ya? Contoh lain apa? Seperti ya, ada yang doa ketika sujud pakai doa subhana rabbiyal a'la. Ada yang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dan ada doa-doa lain. Ini khilaf yang sifatnya apa? Variatif. Silakan dipilih. Boleh ini, boleh itu. Paham? Dan ini bukan khilaf yang kontradiktif. Pilihan, silakan. Sampai sini paham ya? Yang kedua, khilaf kontradiktif. Khilaf yang pasti satunya benar, pasti satunya salah. Paham gak maksudnya? Nah, khilaf yang kedua ini pun terperinci lagi. Ya, khilaf. Saya ulangi ya, pertama khilaf variatif, betul? Yang kedua apa tadi? Kontradiktif. Yang gak mungkin bersatu, pasti salah, pasti benar. Yang satu mengatakan halal, yang satu mengatakan haram. Gak mungkin benar dua-duanya, pasti kebenaran ada pada salah satu. Kan gitu kan? Maka ya, yang khilaf yang nomor dua ini ada dua macam. Pertama, khilaf mu'tabar. Khilaf yang terakui. Khilaf yang berlawanan, tidak bisa disatukan, tapi terakui di kalangan para ulama. Paham maksudnya? Seperti khilaf antara setelah ruku, ada yang sedekah, ada yang apa? Menjulurkan. Ini khilaf tagut, khilaf kontradiktif. Yang benar salah satu. Tetapi ditolilir para ulama. Karena apa? Karena ada dalil masing-masing, dalilnya satu tapi pemahamannya yang apa? Beda. Para sahabat kata Nabi, kalian berangkatlah dan sholat, janganlah sholat kecuali di Bani Quraidah, sholat asar. Sampai di tengah perjalanan sudah waktunya maghrib, bingung para sahabat, ada yang sholat asar di jalan, ada yang sholat asar nunggu di Bani Quraidah. Hilah, mesti salah sijinya yang benar. Salah sijinya, salah satunya salah. Tapi diterima oleh Nabi, ya sudahlah. Ya, dimaafkan. Muktabar seperti kunut subuh. Mau tidak mau saya katakan, kunut subuh itu khilaf muktabar. Khilaf yang kontradiktif, tetapi muktabar di kalangan para ulama. Kalau ditanya yang roji ini, yang ini marju, ya, yang ini enggak, yang enggak kuat, yang ini kuat. Paham ya? Nah, tetapi ada khilaf yang tidak mu'tabar. Ya ini yang harus kita enggak boleh toleransi. Khilaf contohnya apa yang tidak mu'tabar ini? Khilaf misalnya orang ya tentang merayakan perayaan Valentine bersama-sama. Ini enggak ada khilaf. Kalaupun ada khilaf orang pakai dalil-dalil, emang enggak dianggap khilafnya. Khilafnya enggak mutabar, enggak diterima. Seperti orang menjadikan kuburan sebagai tempat pemujaan, ada berdalil pakai, enggak dianggap karena ini khilaf yang tidak mutabar. Khilaf yang enggak boleh kita ada wis enggak apa-apa pojok benerin, enggak boleh ngomong gitu. Jadi kita ya lihat itu. Jadi khilaf ada berapa tadi? Dua, khilaf variatif, maka enggak ada masalah. Yang kedua khilaf apa tadi? Kontradiktif. Yang kontradiktif pun ada dua. Yang bisa ditoleransi dan yang dua tidak bisa ditoleransi. Yang ditoleransi adalah khilaf yang muktabar, khilaf yang masyhur di kalangan para ulama. Ada yang gini doang, ada yang gini-gini doang, gini-gini juga ya. Ada yang gini doang, ada yang gini-gini, kan gitu kan. Ini khilaf muktabar, ini masyhur di kalangan para ulama, maka boleh berlapang dada. Tapi ada khilaf yang gak muktabar ya, maka ini gak dianggap. Seperti ada yang mengatakan bahwa nikah mut'ah boleh. Gak boleh, harus kita ingkari. Meskipun ada, misalnya di antara perkataan ahli ilmu yang mengatakan apa? Nikah mut'ah itu dibolehkan. Gak boleh dianggap, karena jelas menyelisih apa? Dan seperti itu, Allah Alam. Saya rasa ini pertanyaan masih banyak, tapi waktu sangat mepet, sebentar lagi apa? Mari, dan saya buat nanti ada di tengah jalan, belum ketemu masjid, maka sampai di sini. Mohon maaf atas kekurangan khilafan. Semoga yang disampaikan tadi bermanfaat, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.